الحمد لله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. Yang dihormati Tuan Imam, ahli-ahli jawatan kuasa surau, ahli-ahli jemaah, para hadirin Muslimin Muslimat yang dihormati sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini dapat kita bersama sekali lagi dalam bulan Ramadan yang mulia. Kita bersama di dalam surau ini kerana kita adalah orang Islam, mukminin dan mukminat, Muslimin dan Muslimat. Kita berada dalam surau ini bukan kerana kita orang Melayu. Orang Melayu tak wajib sembahyang. Orang Islam wajib sembahyang. Orang Cina yang bukan beragama Islam tak wajib puasa. Orang Cina yang beragama Islam wajib puasa. Orang India yang Hindu tak wajib puasa. Orang India yang beragama Islam wajib sembahyang puasa. Kita dijadikan daripada berbagai kaum, suku-suku, supaya kita berkenal-kenalan lita'arofu. Dan kita berada di sini kerana kita adalah orang Islam. Kita di akhirat juga selamat apabila kita kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal Al-Quran. Kita kenal nabi-nabi yang lain. Bukan kita selamat di akhirat kerana kita kenal orang besar. Kita kenal raja. Kita kenal perdana menteri. Kita kenal orang yang melindungi kita. Tapi kita selamat bila kita kenal dan lebih hebat lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenali kita bahawa kita adalah umatnya dan pengikutnya. Kita ditanya tentang amalan kita, bukan dan kaum bangsa kita di akhirat kelak atau di alam kubur. Itu sebagai satu pedoman ringkas kepada kita bahawa istimewanya kita kerana mukmin. Istimewanya kita kerana mukminat, bukan istimewanya kita kerana Melayu. Ini dalam surau, masjid dan madrasah ini supaya kita dalam bulan Ramadan dapat merenung diri kita, kenapa kita berada di sini, kenapa kita qiyam Ramadan, berdiri pada bulan Ramadan untuk menunaikan ibadat, kerana kita adalah umat Islam yang kita ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sidang jemaah yang dihormati sekalian, kita memang faham sini semua orang yang ikut kuliah. Tertegaknya Islam itu, seorang mukmin itu, masyarakat Islam itu di atas tiga perkara pokok, iaitu iman, Islam dan ihsan. Ini tiga perkara pokok dalam kehidupan kita, sama ada individu, keluarga, masyarakat atau bernegara. Iman adalah perkara dalaman yang kita kena yakin walaupun tak dapat dibuktikan dengan akal. Misalnya adanya syurga, adanya hari kiamat, walaupun ahli-ahli sains pun dah yakin hari kiamat itu dekat. Ada mengatakan tahun 2012, tahun depan. Banyak ada filem-filem tentang kiamat dikeluarkan oleh Hollywood sekarang. The Day After Tomorrow. Itu semua tanda-tanda kemusnahan dunia. Tapi kita ada filem ke tak ada filem ke, ada wayang ke tak ada wayang ke, kita yakin hari kiamat tetap berlaku. Syurga dan neraka. Adanya malaikat. Kita baca dalam surah Ar-Rahman dalam bulan Ramadan ini, banyak menceritakan hal-hal keindahan syurga. Pelamin-pelamin yang disediakan, sutra berwarna hijau. Sutra warna biru tak ada lah. Jadi ini adalah gambaran syurga yang kita wajib percaya. Sama ada sampai akal atau tidak. Kemudian setelah kita beriman, adanya Allah, adanya malaikat, adanya hari pembalasan, adanya seksa kubur, adanya hari kiamat, kita sudah menjadi manusia yang beriman. Iman itu kita kena buktikan dengan perbuatan. Perbuatan itu ialah Islam. Di mana kita bersembahyang tadi ini. Berdiri tegak, rokok, sujud, iktidal, perbuatan. Itu adalah kerja-kerja Islam. zakat, haji. Cara umumnya, cara kupasan ringkasnya, Islam itu ialah amal, praktikal. Maka hadirin sekalian, kita kata duit banyak tapi tak mau pergi Mekah menunaikan haji, maka Islam kita tak sempurna, melainkan kalau orang tak berupaya. Kita mengaku kita beriman, beragama Islam. Fizikalnya, Allah memerintahkan menutup aurat. Kena tutup. Sebab tandanya kita Islam melalui fa'il, perbuatan. Kita berniaga kaya tapi tak pernah keluar zakat. Kita mengaku kita Islam. Islam itu adalah fa'il, terjemah daripada iman tadi. Yang ketiga adalah ihsan. Ihsan inilah yang saya nak kupas sikit pada malam ini. Dalam masa yang tidak berapa panjang, sebab saya sendiri pun tak boleh lama kerana nak terus ke Pulau Pinang. Esok kes mahkamah tinggi di Pulau Pinang. Hidup saya ni gitulah, mahkamah, jalan raya, mahkamah. Hadirin yang dihormati sekalian, selalu kita baca ayat yang kita dengar sama dalam khutbah Jumaat atau di lain-lain waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan, ihsan, serta memberi bantuan kepada kaum kerabat, dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Ia mengajar kamu, yaitu dengan suruhan dan larangannya ini, supaya kamu mengambil peringatan dan mematuhinya. Kita lihat hadirin sekalian, Allah menyuruh berlaku adil dan membuat ihsan. Banyak lagi ayat-ayat yang menunjukkan ihsan ialah Islam yang tafsirannya begitu luas. Kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Mekah 13 tahun. Dapat pengikut lebih kurang 300 orang. Lebih kuranglah. Ada kata hampir 400, ada kata 300, gitu ya pengikutnya. Tetapi di Madinah Nabi berdakwah selama 8 tahun. Kita ukur di Haji Wida. Nabi berpidato di depan 100 ribu orang. Di tempat yang bernama Jufah. Yang bernama Ghadir. Dekat dengan Jufah. Persimpangan orang nak balik ke selatan, yang nak balik ke utara, nak balik ke Madinah. Itu persimpangan. Nabi berpidato di depan lebih kurang 100 ribu. Ahli tafsir, para ulama mengatakan sekitar banyak itu. Ada lagi umat Islam yang ada di Madinah, di Mekah dan di sekitarnya. Umat Islam waktu itu lebih kurang suku juta. Nabi berpidato di antaranya kesempurnaan Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Turun ayat di situ. Allah Ta'ala redha dan Islam telah tamam sempurna, dan Allah Ta'ala redha agama itu sebagai agama yang diridai oleh Allah ila yaumil qiyamah. Kita lihat di sini. Terus sekalian, tanpa wahyu kita duduk Mekah tak mau pindah dah. Karena di Mekah itu ada Masjidil Haram. Sembahyang di situ 100 ribu kali ganda pahala. Di situ ada Baitullah. Duduk saja berasa nak tawaf, pergi tawaf. 7 round tawaf, pahalanya besar. Ada Baitullah, ada Masjidil Haram. Nabi tinggal tempat yang paling afdal sembahyang, dia pergi ke tempat yang tak ada masjid lagi, iaitu Madinah. Tak ada Baitullah situ. Kenapa Nabi tinggalkan tempat suci yang begitu hebat? Kerana hadirin sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak menyempurnakan Al-Quran. Nak menyempurnakan kehidupan seorang manusia. Yaitu perlu ada sistem pemerintahan yang dijelmakan secara Islam. Maka ditinggalkan tempat yang sembahyangnya 100 ribu kali ganda pahala. Ditinggalkan Baitullah. Pergi ke tempat yang tak ada masjid. Di mana di Madinah Nabi membina masjid kemudiannya. Yaitulah Masjidin Nabi. Yang tempat kemuliaannya duduk tempat yang kedua. Dan di situ tak ada Baitullah. Nabi tak bertawaf bertahun-tahun. Kerana berhijrah untapkan, memperlihatkan ini sistem hidup yang perlu diikuti oleh umat manusia hingga ke hari kiamat. Kita lihat Nabi suci kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya sebut dah tahun lepas dan saya sebut sikit tahun ini sebelum sampai ke Ihsan ini, sebagai ketua negara baginda boleh membina istana kalau dia mahu. Tak ada siapa akan marah kerana lumrah hidup pada waktu itu. My right, hak saya, hak beta untuk membina palace istana. Tetapi di atas sifat ihsan, Nabi tidak membina istana. Bukan di atas hak, my right to build the palace, my right to build my security sebagai ketua negara, my personal security. Tapi Nabi memilih di atas ihsan, dia hanya hidup di ghurfah, bilik yang berkembar dengan masjid Nabi. Kalau kita pergi ke Madinah, masjid Nabi yang paling mulia, kita bersembahyang di Raudhah yang kapetnya dan tiangnya warna coklat tu. Kemudian sebelah kiri itu rumah Nabi, sebelah lagi itu rumah Fatimah, depannya itu kita dipanggil lepau lah, sufah, tempat orang mengembara datang duduk situ, orang berada di Madinah beri makan kepada mereka. Ini tempat Abu Zar, tempat Abu Hurairah yang duduk di tempat itu. Situ pun kita bersembahyang, baik dan pahalanya tinggi selain daripada Raudhah. Ini pilihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita lihat keluarga baginda. Sayyidina Ali tak pernah miss walau satu perang, melainkan satu perang tu dia tak pergi kerana dia ada uzur sikit sakit mata. Ghanimah dapat banyak, menantu pahlawan perang. Tapi untuk hidup seharian, Sayyidina Ali mengambil upah, termasuklah kait buah kurma daripada ladang Yahudi. Inilah corak persembahan ihsan yang dipamerkan oleh ketua negara. Kalau di Mekah, Nabi berdakwah, katalah dia kata Islam begini, pemimpinnya hidup sederhana begini, orang tak, kamu boleh cakap, tak dapat kuasa lagi, dapat kuasa esok, lebih teruk dah bulah. Kamu boleh cakap, belum ada kuasa, kamu pakailah kereta kecil, esok kamu ada kuasa, 4 unta kamu kembak satu. Nabi, dia waktu itu, tak ada pemerintahan, bagaimana nak ditunjukkan? Hanya yang turun ayat-ayat waktu itu menceritakan soal keimanan. Syurgaan Fir'aun, kaum Iram, kaum Samud dan sebagainya. Tapi di Madinah rakyat boleh melihat, ini dia Nabi kita. Ini dia pemerintahan Islam. Ini dia corak tamadun yang dijelmakan. Dan pemerintahan yang sebegini rupa, pemimpin yang hidup sebegini rupa, wang ghanimah, boleh dikatakan hampir semua menjadi harta Baitul Mal, membantu orang miskin, musafir, muallaf, orang yang meluk agama Islam dan sebagainya. Ini corak pemerintahan yang dipamerkan. Inilah dia negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang didirikan Nabi Sulaiman, yang didirikan oleh Nabi Yusuf, yang didirikan oleh nabi-nabi sebelum itu bergelar baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setengah orang kata bila sebut negara kebajikan, ini ada depa tu dah lari dah, tak sebut dah negara Islam. Itu kebangangan yang kekal namanya. Disebut negara Madinah itu baldatun, iaitu sebuah negara, thayyibatun, negara yang baik, negara kebajikan, wa rabbun ghafur, yang mendapat pengampunan daripada Tuhan. Tidak digunakan kalimah pengampunan daripada Allah. Nak menunjukkan negara itu bersifat umum, melindungi semua rakyat. Sebab itulah digunakan kalimah am, iaitu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sidang jemaah yang, saya bukan pandai bahasa Arab ni, tapi berkawan dengan ulama, dia adalah sikit ilmu. Kalau berkawan dengan penyangak, dapatlah ilmu penyangak. Kalau kita berkawan dengan orang pakai minyak wangi, bau tu mai sikit kat kita. Itulah faedahnya bila kita berkawan dengan ulama, dengan orang alim. dalam kereta, makan sekali dan sebagainya. Tapi kalau kita kawan dengan penyangak, sampai bila pun kita ada ilmu. Hadirin yang dihormati sekalian, ini pemerintahan yang dipamerkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menolak nepotisme. Kalau Fatimah mencuri, nescaya aku potong tangannya. Kita tahu tak kalau Fatimah nak mencuri, anak dan Fatimah ni ahli syurga, empat ahli syurga disebut, yaitu Asiah isteri Fir'aun, Maryam ibu kepada Isa alaihissalam, Khadijah Al-Kubra isteri Nabi Muhammad, dan Fatimah Az-Zahra. Takkan orang macam ni nak mencuri, tapi nak menunjukkan bahawa kalau anak aku melakukan kesalahan, aku akan hukum. Ini hadirin sekalian, dipamerkan pemerintahan Islam. Bila ini ditunjukkan, berduyun-duyunlah manusia meluk agama Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. No. 8 tahun Nabi berpidato di depan 100 ribu orang di Haji Wida. Kita hadirin sekalian pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kadang soalan ni kasar. Betulkah kita ini ikut agama Nabi Muhammad ataupun kita dah agama lain? Kita perasan saja kita agama Muhammad. Sebab itu bulan Ramadan ni bulan kita nak korek, nak muhasabah, periksa supaya kita berada di landasan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita bergaul dengan orang Cina hari-hari hadirin sekalian? Seekor pun tak meluk agama Islam. Kenapa orang India tak teringin memeluk agama Islam? Silap Islam ke silap kita? Di sini yang kita kena nuntut. Termasuk silap saya ke? Saya bergaul rapat dengan Lim Guan Eng. Sampai bila dia nak mengucap ni? Artinya kita kena bertanya hal itu. Dan kita lihat pula zaman sahabat. Sistem yang ditonjolkan oleh Islam yang melahirkan civilization dunia. Dan kitalah yang mendahului tamadun ini. Tapi sekarang runtuh habis di dunia Islam. Kita lihat zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ni memerintah. Jangan tuan-tuan anggap kerajaan dia besar Selangor. Kerajaan di bawah pimpinan Sayyidina Umar daripada Yaman sampai Saudi Arabia sekarang, sampai ke Mesir, Jordan, Syria, Palestin, Turki belum. Sampai ke Iraq, Basra. Ini bawah satu pemerintah. Luas ke tak? Kita naik kapal terbang daripada Dubai pergi ke Damaskus. Artinya 3 jam dari sini ke Hanoi. Kalau kita naik kapal terbang dari Yaman, nak sampai ke Khaira, 6 jam atau 7 jam. Luasnya bawah khalifah. Tapi bagaimana sistem accountability yang dilahirkan oleh pemerintahan Islam? Sayyidina Umar pakai baju baru. Dia ni tinggi. Kalau kita bahagi seorang selai, orang lain boleh buat cukup jubah. Sayyidina Umar tak cukup. Bangkali dia ni tinggi. Maka dia pakai baju baru. Rakyat tanya, kamu ambil duit mana? Rakyat tanya dan dia bagi penjelasan. Ini bahagian anak aku. Aku ambil sebahagian daripada kain peruntukannya. Aku buat jubah baru aku. Sistem accountability yang zahir di zaman awal Islam. Keadilan sampai ke peringkat itu. Mahar. Perempuan tanya Sayyidina Umar, mana boleh kamu tentukan mahar. Itu hak perempuan. Artinya perempuan boleh berhujah dengan khalifah. Waktu itu hadirin sekalian, pengembara pergi cari di mana rumah khalifah, mereka tak jumpa. Waktu itulah Islam hampir menguasai dunia. Kenapa civilization tamadun yang dizahirkan? Sekarang hadirin sekalian, sampailah kemuncak di zaman Umar Abdul Aziz dan khalifah-khalifah yang lain, ada yang zalim. Tapi kebanyakannya yang alim ini menang satu tamadun sistem Islam yang kemudiannya diruntuhkan sendiri oleh kejahilan orang Islam. Kita dijajah dan sebagainya. Sekarang sebahagian daripada amalan Islam itu dibuat oleh orang lain. Orang Islam hilang tamadun itu. Sebahagian daripada akhlak yang dijelmakan oleh orang Islam dibuat oleh orang Barat sekarang. Orang Jepun. Pernah di zaman kehebatan Islam, selamat seorang gadis berjalan daripada Hadramaut ke Sana'a. Seorang diri. Lah cuba berjalan tengok daripada Selayang pergi Chowking Road. Perempuan jalan seorang-seorang. Nak tengok kena rogol berapa kali nak sampai sana. No safety, no security berlaku di dunia Islam sekarang. Amanah. Hilang. Saya sebut dari sini dulu. Saya pergi ke Jerman, check out hotel, patut keluar 5 pagi, saya check out pukul 5 petang. Bayang semua, esok keluar 5 pagi, guard tak ada, kani tak ada, apa pun tak ada. They work on trust di Jerman. Kita di Malaysia, kalau check out tak ada guard, tak ada kani, habis dengan tilam-tilam, dia lari. Di negara barat, boleh jual surat khabar, letak tepi jalan. Surat khabar, itu kotak duit. Ambil surat khabar, letak duit. Tak ada penunggu. Cuba kita buat macam tu. Letak surat khabar harakah tepi tu. Ha, letak kotak untuk buat duit, tak duit situ. Dengan surat khabar harakah, dengan duit, dengan tong-tong sekali habis. Artinya, akhlak Islam yang pernah dijelmakan zaman kehebatan Islam dulu, dibuat oleh orang lain. Kita lihat tsunami di Jepun. Tsunami yang baru berlaku. Bila 20 ribu orang lebih meninggal dunia akibat daripada tsunami, bangunan runtuh dan sebagainya, ramai orang mati, kerajaan Jepun pindahkan. Orang ramai pergi ke tempat lain. Anak-anak muda yang duduk di situ, yang masih lagi tidak cedera dan sebagainya, buat satu kumpulan cari barang yang hilang. Jam tangan, loket, cincin permata 24 juta tu tak ada lah. Cari semua barang yang hilang, dikumpul dalam satu dewan. Dia buat macam batas ubi barang. 2 minggu, orang yang kena tsunami tadi balik, cari barang kamu. Dia cari, kalau bukan hak dia, dia tak ambil. Masa tsunami itu, satu minimarket pun tak dirompak oleh rakyat Jepun. Mereka jumpa sekeping roti, belah 4, makan 4 orang. Tak rompak minimarket. Saya kata, mereka inilah mengamalkan akhlak Islam. Kalau kita boleh pergi dakwah kepada mereka, beritahu, kamu terima Muhammad Rasulullah, Tuhan itu ialah Allah, kamulah Islam sejati. Kita dari sekalian kalau lori ikan terbalik. Dia sampai begitu, dia ambil bola kereta, bola kereta, hak yang driver lori jatuh tu buat tak peduli lagi. Lori duit terbalik satu hari tu ni, habis duit-duit tu. Di sinilah kita kata, peradaban Islam diambil dan diamalkan oleh orang lain. Saya bukan nak memuja barat, saya nak amalan Islam itu bawa balik kepada kita. Kena bawa balik ke dalam masyarakat Islam. Baru kita boleh muncul kembali memimpin dunia. Buat masa sekarang, sorry, tak nampak. Semalam dalam interview, dalam Malaysia Today, website dalam bahasa Inggeris, mereka buat live siaran. Saya menyebut bahawa orang-orang Cina di Malaysia lebih mengamalkan Islamic culture dibanding dengan orang Melayu. Bukan mereka memeluk agama Islam, tapi budaya Islam. Di antaranya mereka bekerja kuat, menghormat ketua rumah lelaki. Kemudian pula ada satu perkara. Orang Melayu bila kita beritahu bahawa kemungkinan bini Perdana Menteri ada cincin 24 juta, dia tak tahu, dia buat kenyek. Tapi bagi orang Tionghoa, dia kata, mana boleh? Dia ambil duit di mana? Kita pembayar cukai. We a taxpayer. Artinya mereka ada akhlak seperti di zaman Umar Al-Khattab. Melayu, dia buat tak peduli. Artinya kita berakhlak Melayu. Orang Cina berakhlak Islam. Sebab itu saya banyak beritahu kepada kawan-kawan, kamu kalau mengucap 2 kalimah syahadah, kamu lebih dekat dengan Islam dibanding dengan kami. Kita jangan malu cakap begitu. Sebab amalan mereka, amar ma'ruf nahi mungkar, sensitif mereka itu, inilah yang wujud di zaman awal Islam. Hadirin sekalian, macamlah kita juga kalau nak dapat ilmu-ilmu kehebatan Islam, kena pergi negara Eropah. Karena orang Islam kehilangan semuanya itu, maka jadilah kita, bila kita tengok televisyen sekarang, hadirin sekalian, kita tengok malu pelarian Islam daripada Libya, daripada Tunisia, khabat bot, pergi ke Itali, dihalau di pantai, nak naik pantai ni orang halau. Kita tengok di Somalia bulan Ramadan, tak makan bukan kerana puasa, memang tak ada makanan. Kita tengok pula Raja yang Arab berebut beli syarikat bola, habis duit di Eropah dan sebagainya. Orang Islam ada keadaan begitu. Di mana ada sifat lagi ihsan yang ada? Kalau kita tidak mengembalikan sifat ihsan itu kepada orang Islam, khasnya para pemimpin, jangan mimpilah Islam nak naik semula. Memanglah ada bunga-bunga kehadiran kebangkitan semula itu, tapi setakat yang adalah memang cukup kita ketinggalan. Selalu kita baca lagi ayat surah Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertakwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perkara melakukan dosa dan pencerobohan. Dan bertakwalah kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah maha berat azab seksa bagi siapa yang melanggar perintah-perintah-Nya. Hadirin yang dihormati sekalian, berlomba dalam membuat kebajikan. Sebab disebut negara kebajikan, orang akan rojok kepada negara Umar Abdul Aziz. Ini bagi orang barat, bagi orang yang membaca. Karena itu kemuncak di antara yang dapat ditulislah yang hebat tentang pemerintahan Umar Abdul Aziz dalam memperkenalkan negara kebajikan. Dan sekarang hadir sekalian, orang Islamlah, umat Islam hilang. Bukan hilang agama, bukan hilang Al-Quran, hilang amalan. Sekarang ni kita lihat, bila sebut saja amal kebajikan, amalulillah, alhamdulillah telah muncul di kalangan pemuda kita, khasnya unit amal. Orang dah mulalah, bila sebut saja gerakan kebajikan, kalau dulu orang pandang St. John, orang pandang Palang Merah, orang pandang pasukan-pasukan apa barat, sekarang orang dah pandang dah unit amal. Kenapa? Karena ini amalan-amalan Islam yang tersebar begitu hebat diambil semula dan diperkenalkan semula oleh umat Islam itu. Walaupun belum mencukupi, tapi kita telah memulakan. Dalam Islam lagi satu yang kita lihat renungan dalam bulan Ramadan ini, apabila berlaku peperangan, yang sakit di sebelah musuh pun orang Islam kena berubat kalau dia sakit. Contohnya peperangan antara Salahuddin Al-Ayyubi dengan Maharaja Perancis yang menguasai Baitul Maqdis, raja. Kalau nak mudah nak faham ringkas, malah nak baca, tengok CD Kingdom of Heaven, lakonan Brad Pitt. Ha, itu. Dia tidak lari banyaklah daripada cerita yang kita dapati dalam buku-buku atau kitab-kitab. Raja ataupun panglima perang di sebelah Kristian, dia kena penyakit sopak yang kulit kerah ni. Dia tengkok, dia tak boleh bergerak. Maka Salahuddin Al-Ayyubi buat gencatan senjata, hantar doktor untuk merawat raja atau panglima perang Kristian yang sedang uzur. Ini akhlak Islam. Orang sakit sedang berperang pun dihormati. Gencatan senjata sebentar untuk berubat panglima perang di sebelah sana. Kita di sini orang sakit kena di pemain. Berlakon duk teh kursi roda. Sakit antara sekalian lutut, tapi sakit lagi dengar macam tu. Dan dipermainkan pula, mana ada kereta Pajero yang langgar. Memang Pajero tak langgar, dalam report polis yang saya buat, saya dilanggar oleh kereta wajah polis yang di belakang Pajero itu. Saya buat report 14 hari bulan. Polis keluar kenyataan 22. Dia tak baca report itu. Dia berbohong. Sampai begini hal kesihatan dipermainkan di Malaysia, bagi saya politik yang paling rendah dah berlaku sekarang. Kemudian hal kesihatan, dia bukan seorang doktor pengarah keselamatan dalam negeri, dia polis. Kena rojoklah doktor. Bila saya telah dirawat di General Hospital, saya dipapah sentiasa. Nak naik ambulan, turun ambulan, nak masuk lokap, keluar lokap, nak pergi cop jari, dipapah oleh dua anggota polis. Tak boleh jalan. Dibebaskan pukul 10 malam, duduk tepi lokap, duduk situ. Kau siapa tak main ambil, saya duduk situ. Tak boleh jalan. Hari Ahad duduk di rumah sakit menderita. Hari Isnin pergi cek doktor pakar. Setelah di X-ray, dia kata kamu kena buat pembedahan. Buat pembedahan. Dia pun cek darah saya, tak boleh buat pembedahan hari itu. Karena darah cair. Sebab saya makan ubat Desprin supaya darah cair, saya ada masalah jantung tersumbat. Maka dia kata hari Isnin kamu datang pula hari Jumaat, berhenti makan ubat cair darah. Hari Jumaat, pergilah buat operation. Tak makan malam tu, berpuasa kerana nak operation. Lepas Jumaat, pukul 3 petang buat operation. Dia masukkan skru 2 inci setengah dalam tulang saya untuk lekatkan ligamen ke lutut 2 inci setengah. Berkursi roda lah 2 minggu, baru buang 3 hari lepas. Baru mula belajar pakai tongkat. Tapi boleh dalam televisyen, dia bohong seluruh Malaysia. Saya nak jawab, majlis kecil macam ni. Inilah dari sekalian hal kesihatan, kita janganlah berpolitik. Bila Perdana Menteri kita sakit, dia balik dari Vietnam, dia kena demam campak. Kita doakan supaya dia cepat sembuh. Ketua Poli Negara masuk hospital kerana sakit jantung. Kita doa supaya dia cepat sembuh. Sekarang dalam blog, dalam internet orang main. Najib kena belah lutut. Orang kata berlakon tu, kerana nak elak puasa. Gitu. Kita tak mau kata begitu, kita doakan supaya dia cepat sembuh, dapat bertugas sebagai Perdana Menteri. Ini akhlak Islam, hadirin sekalian. Bukan nak main-main soal kesihatan tadi. Jadi inilah yang Islam ajar daripada dulu, hadirin sekalian. Dan bagi mereka yang mendapat kuasa pula, tugas paling penting orang yang mendapat kuasa di kalangan orang Islam, alladzina imakkannahum fil ardh aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur, yaitu mereka umat Islam yang jika kami berikan mereka kekuasaan memerintah di bumi, nescaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, menyuruh buat baik serta melarang kejahatan. Dan ingatlah bagi Allah kesudahan segala urusan. Ini tugas pemerintah. Suruh orang semayang, kempen minggu semayang. Sekarang dibuat hanya di negeri Kelantan. Sebab ini tugas pemerintah ni. Aqamus solah bagi orang yang alladzina imakkannahum fil ardh, yang dapat kuasa. Jangan kita buat main-main. Tapi kita lihat benda-benda seperti ini sekarang ini kadang-kadang perli pula. Misalnya sedia orang sembahyang sama ada di, saya sebut dulu, kajian dibuat di pasar malam dekat sini. Saya tak mau sebutlah, nanti orang segan sikit. Tak jauh dari sini. Didapati lelaki yang bersembahyang malam tak sampai 5%. Perempuan 10%. Berpuasa lelaki lebih kurang 50%, perempuan 70%. Kenapa kita ni bila sembahyang susah sangat? Sedangkan benda itu 3 minit. Ada wuduk, sini meniaga, kita kata begak, dengar azan, dah ada wuduk dah, sembahyang lah. Rekan pertama baca qul Allah, malas sangat, rekan kedua baca qul Allah. Tak apa. Ataupun rekan pertama inna atayna, rekan kedua qul Allah, bagi salam. Tapi, bangin, okey, mari, begak panas, tak apa. Sebab apa kita tak biasa? Ini di antara tugas pemerintah, TV, radio, akhbar, kena main peranan benda-benda seperti ini. Dan kita dah merintah negeri sekarang, kena galakkan. Tempat pasar malam tu kena ada permudah, dan semayang ni jangan jadi benda yang susah. Tapi, oleh kerana ianya sekarang dianggap begitu, maka dia tidak dianggap sebagai satu perkara yang kita kata yang mudah disusahkan. Betulah khazanah Islam ni kita kena bawa balik semula. Bawa balik semula supaya dia jadi amalan. Dan kita akan lihat Islam itu kembali dengan kalau kita lemah, kita lihat kaum lain akan mengambil alih. Sekarang ni saya lihat di pejabat-pejabat, banyak dah Cina, dia juga berpuasa. Dia dah segan nak makan depan kita. Kami mesyuarat misalnya dengan kawan-kawan yang bukan Islam. Daripada pukul 10 pagi sampai pukul 2. Pukul 2 ni tahulah waktu makan dan sebagainya. Mereka pun tak makan. Saya tanya orang Cina, kenapa kamu tak makan? Kamu boleh makan. Kami puasa. Artinya mereka pun menahan lapar sama. Semuanya ini kita boleh terangkan, hadirin sekalian. Dan saya yakin penuh bahawa Islam itu akan terus berkembang. Tapi orang Islam kena sensitif. Kena bersifat macam kita lihat, wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibu nabihi adu wallahu aduwakum. Hendaklah kamu sediakan kekuatan perang termasuk kuda-kuda perang yang ditambat. Apa tujuan? Menggerunkan musuh Allah dan musuh kamu. Perkara ni orang barat buat. England, Jerman, Perancis, Amerika, Bena Angkatan Perang, lindungi rakyat menyerang musuh. Kita negarawan Islam, Bena Angkatan Perang, lawan rakyat. Di Mesir lawan rakyat, di Libya lawan rakyat, di Tunisia lawan rakyat, di Malaysia lawan rakyat. Kamu pergi sepak Pak Barudin, kamu pergi tendang, kamu pergi langgak Mat Sabu ni buat apa? Sebab itu kita lihat hadapnya lain. Wa'idullahu mastata'tum, untuk membina kekuatan, menggerunkan musuh Allah. Menggerunkan rakyat. Yahudi senyum kenyehnya. Sebab itu kita kena ambil alih kuasa, bukanlah tujuannya itu kita ambil alih kuasa ni semata nak merintah. Kena buat perubahan. Kena berubah kuasa itu. Alhamdulillah kita lihat di Iran, di Turki, walaupun kita tak puas hati, tapi perubahan di negara mereka itu kita boleh lihat ada. Di negara-negara Arab sedang berlaku. Sebab kita dalam bulan Ramadan kena renunglah, kita terutama yang masih muda, mesti berazam untuk lengkapkan ziarah dan umrah. Saya sebut tiap-tiap tahun perkara ini. Kita umrah di Mekah, di Baitullah, tawaf, sa'i, tahlul, habis. Ziarah Madinah. Satu tempat lagi kita mesti azam untuk ziarah, iaitulah Baitul Maqdis. Lagi kita tak boleh ziarah tiga tempat ini, kita bukan lelaki. Kita masih pondan. Termasuk yang cakap ni. Ha. Sebab masjid yang paling mulia ialah Masjidil Haram, masjid yang kedua Masjidil Nabi, masjid yang ketiga Masjidil Aqsa. Sudah 100 tahun lebih orang Islam tak boleh ziarah Masjidil Aqsa secara lelaki. Boleh ziarah dengan pergi ke sempadan Israel, kedutaan mereka, jangan cop pasport, boleh. Tapi itu bukan cara. Sebab itu setiap Ramadan kita kena teringat bahawa satu hari, mungkin tahun depan, mungkin dua tahun lagi, mungkin lima tahun lagi, aku akan buat umrah dan ziarah. Di mana ziarahnya? Umrah di Mekah, ziarah Madinah dan ziarah Baitul Maqdis. Mesti orang Islam kena berazam. Orang kata ni Arab tak buat apa pun, jangan kira. Bangsa Arab bukan jaminan syurga. Jaminan syurga orang mukmin. Di kalangan orang Arab, banyak orang mukmin. Dan perjuangan mereka untuk bebaskan Masjid Al-Aqsa sentiasa diteruskan. Cuma pembebasan itu bila? Kita jangan tanya. Yang penting kita terus kena berusaha, berdoa, membantu mereka yang berjuang. Sebab kita lelaki, misai tebal, berani sepak orang huha-huha. Tapi Yahudi, kita sembahyang di Masjid Al-Aqsa, mereka jaga dengan senapang di belakang. Artinya kita bukan tahrir, kita bukan independen. Selagi kiblat yang kedua itu tak dapat ke tengah orang Islam, selagi itulah umat Islam berada dalam keadaan pondan di seluruh dunia. Ini mesti kita azam. Orang kata bila nak berjaya? Wallahu alam. Jangan tak ada azam langsung. Azam dan kita terus membantu dari masa ke semasa. Dan satu hari, bila berlaku kebangkitan Islam, kita tengok sedang berlaku sekarang, dikeliling Baitul Maqdis itu, insyaAllah, kita doa umur kita panjang, kita dapat. Bila tengok iklan umrah nanti, umrah dan ziarah, iaitu 4 hari di kota Mekah, 3 hari di Madinah, 3 hari di Baitul Maqdis. Bukankah kita rasa tenang waktu itu? Iaitu tempat Nabi Isra dan Mi'raj, dapat kita pergi bersembahyang di situ. Dapat kita ziarah tempat lahirnya Nabi Isa. Dapat kita lihat di mana Sayyidatina Maryam sana. Dan turunnya buah-buah semua di situ. Kita dapat pergi ziarah tempat Nabi Sulaiman dan sebagainya. Terasalah kita sebagai seorang mukmin yang sempurna. Islam lahir di Mekah, zaman Sayyidina Umar. Mereka telah dapat ziarah tempat itu. Nahnu qawmin a'azalallah bil Islam. Kami dimuliakan oleh Allah dengan Islam, bukan dengan Arab. Dan inilah yang kita perlu berusaha kembalikan akhlak Islam, amalan Islam kepada kita. Dan kita akan potong dan kita akan atasi Barat, Jepun dan semuanya. Jikalau kita dapat amalkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya lancarkan kutipan derma pada malam ini. Dan derma malam ini kita direct terus kepada pejuang-pejuang di sana. Jangan tanya sangat macam mana Abang Mai Wopi. Payahlah tu. Adalah cara kita terus kepada pejuang yang terus direct berkonfrontasi untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Kita jangan tanya bila akan menang. Yang penting kita akan terus membantu dan berusaha, dan kita pada jauh ini berdoa dan orang yang berjuang untuk membebaskan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang menjadi kiblat kita yang pertama. Setakat ini dulu renungan ringkas pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.